Raqqat 'ainaya syauqan. Artinya apa, Mas? Mbuh. Wa li thayyibati dzarfat 'ishqan. Maknanya apa? Gak roh. Fa ataitu ila habibi fahda ya qalbu wa rifqan. Salli ala Muhammad. Iki gak tak terus ke. Iki lek tak terus ke, mburiku kira payu. Tukang sapu diarani ahli nyapu mergo kulino nyapu. Tukang cet ya mergo ahli ngecet kulino ngecet. Tukang maido ya kuwi ahli maido kulino maido. Enten ki kudunge biru. Halo. Halo. Dilanjut mboten? Lah saiki diarani ahli maca Quran, tukang maca Quran. Kuwi sak pira leh maca? Para ulama ndawuhaken minimal sedina suwengi macane mboten kurang saking 100 ayat kok jus. Kuwi tekan jus endi ae kok 100 jus. Mboten jus apel, jus mangga, jus pepaya. Mboten kurang saka 100 ayat. Jenengan nek saben dinten macane Quran wonten 100 ayat, berarti jenengan wis kelebu ahli maca Quran, tukang maca Al-Qur'an. Sering omong-omongan karo Gusti Allah, benjing ten akhirat entuk syafaate Al-Qur'an. Mpun dituntun kalih panitia, digandeng dijak nyang swarga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo wong Sitirejo pengen uripe bahagia napa mboten? Kurang semangat wong Sitirejo pengen uripe bahagia napa mboten? Pengen keluargane tentrem napa mboten? Pengen selamat donya akhirat napa mboten? Ana jamune. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladhi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli. Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Sadat al masyayikh, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, wa bi muqaddimah fadilatil habib Muhammad Syafi'i bin Idrus al-Idrus, para sesepuh bini sepuh ingkang dipun takzimaken, pejabat pemerintah saking forum komunikasi pimpinan kecamatan, rawuh wonten ngarsa kula panjenengan sami, Bapak Kapolsek bersama para anggota yang mewakili Bandan Ramil berikut para anggota, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa lan tokoh-tokoh masyarakat ingkang kita hormati, kanca-kanca alumni saking Majelis Taklim, kanca-kanca santri, para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang sangat kula hormati, kula tersenani rahimakumullah. Dalu niki kula lan panjenengan sedaya dipun ajak ngaji kalih panitia, dipun ajak sholawatan dalam rangka memperingati lan menghormat Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanthi harapan saged ningkataken mahabbah kecintaan kula panjenengan sedaya dhateng Kanjeng Nabi, ningkataken anggenipun itba, nderekaken perilaku-perilaku hidupipun Kanjeng Nabi supados gesang kula panjenengan sedaya menika estu-estu dados gesang ingkang leres tur lurus bener tur apik selamat donya akhirate. Para rawuh memperingati Maulid Nabi niku mboten kudu ten gene wulan Rabiul Awal. Nek cara kula memperingati Maulid Nabi niku sing sae saben dina. Dadi penceramah ki iso laris. Kula panjenengan niki jarake kalih Kanjeng Nabi tebih sangat. 15 abad lebih jarak kita dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula perlu bahkan wajib kula panjenengan niki diingatkan terus kepada sirah kisah hidup dan perjalanan hidup serta perilaku hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui peringatan-peringatan Maulid Nabi. Nek pun ngertos kersane kita saged nyonto lan nuladani Kanjeng Nabi niku barat sumber mata air yang airnya sangat jernih, airnya sangat bersih, airnya sangat bening. Lah rambok gatekke kok bening banget. Nah kula sampeyan ini ibarat sungai-sungai kecil yang sudah sampai ke muara. Kula sampeyan ki ibarat kali-kali cilik di mana airnya kotor karena sampah, keruh karena lumpur. Keruh itu bahasa Inggrisnya the butek. Dadi lek Kanjeng Nabi niku sumber mata air sing banyune bersih, jernih, bening, kula sampeyan iki kali-kali cilik sing banyune butek. Malah ana sing ora trimo kari cilik, wis dadi peceren barang ngono. Sehingga kula sampeyan sing butek-butek iki kudu sering naik mendekat ke sumber mata air untuk mendapatkan kejernihan, untuk mendapatkan kebeningan. Nek mboten saged minimal kula sampeyan mendekat ke sungai-sungai besar, kali-kali gede sing banyune jeh bersih supaya kula sampeyan sing butek iki entuk gerojokan banyu bersih. Engkok suwe-suwe buteke ilang malah dadi bersih. Siapa yang dimaksud sungai-sungai besar yang airnya masih bersih yang harus kita dekati agar kita mendapatkan air bersih? Tidak lain dan tidak bukan adalah para habaib, para ulama, para kiai. Sing kiai tenanan. Lho apa ana kiai sing ora patek tenanan? Ana. Jenengan gak wis ngertos modele kiai tenanan karo kiai sing ora tenanan. Loh, niki perlu kula aturke. Sebab akhir-akhir niki para jamaah mulai wonten kelompok-kelompok sing ora doyan kiai. Ora arep ulama. Jarene apa wong kiai iki yo padha wonge, mangan padha segone, ngentut padha basine. Pokoknya kudu langsung Kanjeng Nabi. Nun sewu, nek ana wong sing model ngoten niku ora arep kiai, apa-apa langsung Kanjeng Nabi, apa-apa langsung Kanjeng Nabi, kula nggih mikir. Lah wong ngono mau lho kapan leh ketemu Kanjeng Nabi? Kapan iso petuk Kanjeng Nabi? Terus dari mana dia kenal Kanjeng Nabi lek mboten saking para kiai, nggih napa nggih? Dari mana dia mengenal Rasulullah kalau enggak melalui para ulama, nggih napa nggih? Lho ngono kok ora arep kiai, ora doyan ulama. Wonten kelompok sing moh kitab kuning. Ora doyan kitab kuning, jare kitab kuning iki karangane menungso biasa. Sing ngarani karangane Demit ya sapa? Du langsung teko Quran, hadis. Nyun ngapunten para jamaah. Yen langsung teko Quran, hadis, utekmu kuwi ora beda karo utekku. Ora tekan. Soale kula sampean iki mboten gadah piranti keilmuan sing cukup. Wong ora tau sinau nahwu, sorop, usul fikih, mustalah hadis, mantek, balaghah, ora ngerti asbabun nuzul, ora ngerti sababul wurud. Gayane kok langsung Quran, langsung hadis, malah jeplok utekmu. Halo, halo. Justru wontenipun kitab-kitab sing dikarang dening para ulama niku gampangke kula panjenengan leh memahami Quran hadis. Mergo kitab-kitab sing dikarang dening para ulama itu menjelaskan secara rinci, secara detail ajaran-ajaran Quran dan hadis. Wis cetha, wis gamblang, tekan kula panjenengan kantun ngamalke. Lah nggih malah sekeco. Ibarat ibu-ibu ingin merasakan keharuman dari kembang-kembang seperti kembang mawar, kembang melati, kembang kantil, kembang kenanga, kembang telean bareng. Ya kembang api nggo nyumet lambemu kuwi. Ibu panjenengan sampun sekeco bisa merasakan harum kembang-kembang itu dari parfum. Kuwi wis disaring teko bahan bakune, wis diperes teko kembange, disaring, disuling, bening, dadi parfum, dadi minyak wangi. Panjenengan kantun damel, saged ngatur aroma. Kepingin wangine remeng-remeng, apa wangine sedengan, apa kepingin semerbel. Lah nek langsung iki padha karo sampeyan pengen mencium harum kembang, langsung nyedot toko kembangnya iso nek, ora kuat, mumet ndasmu. Halo? Gak kuat lampune aku. Nah, ngeten, sip. Sami kalih bapak-bapak penjenengan ngunjuk jamu pengen dicampur kalih madu. Niku madune mpun diperes, mpun disaring, bening, dikemas rapi, jenengan kantun ngelek. Lah nek langsung karo jenengan pengen ngombe madu langsung nyesep teko silite tawon, ya malah abu to cangkemmu. Difahami napa mboten? Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah ingkang dipun mulyakaken, mergo kula panjenengan ki ibarat kali cilik sing banyune butek. Banyu ki yen butek isine ora cetha. Nggih napa nggih? Isine banyu butek niku ora cetha to. Endi sing cilik, endi sing gedhe? Iki bunder apa kotak, kindhek apa dawa? Iki gembuk apa atos? Ora cetha kok. Mergo banyune butek. Nah kula sampean ki urip nenggone zaman butek. Saniki ora tek cetha. Endi sing apik, endi sing elek, endi sing bener, endi sing salah. Iki halal apa haram? Iki ahlu sunnah wal jamaah apa dudu ahlu sunnah wal jamaah? Bahkan nyun ngapunten, sing Islam karo sing ora pati Islam kadang ora cetha. Nyatane sing ora Islam nyolong, sing Islam ya nyaut to, sing ora Islam nyolong, sing Islam ya sing ora Islam korupsi, sing Islam ya sing ora Islam ngerasani, sing Islam ya ora cetha. Lah sekarang kita harus mendekat kepada Rasulullah, mencontoh kepada Rasulullah sebagai cermin agung dalam kehidupan kita, sebagai panutan di seluruh aspek kehidupan kita. Apa yang harus kita contoh dan kita teladani saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para bapak, para ibu, dulur-dulur kula ingkang kula tresnani. Kalau panjenengan membaca Al-Qur'an, mulai pertama suratul Fatihah ngantos terakhir minal jinnati wan nas, panjenengan tidak akan menjumpai satu ayat pun, bahkan satu lafaz pun yang memuji tentang ketampanan Rasulullah secara fisik. Mboten wonten ayat Al-Qur'an sing ngelem kenggantengane Kanjeng Nabi secara fisik. Padahal Kanjeng Nabi niku ganteng, tampan, keren. Loh, katanya yang paling ganteng itu Nabi Yusuf. Ngeten, Nabi Yusuf memang ganteng. Gantengnya Nabi Yusuf niku mukjizat. Tapi orang masih bisa mensifati. Berarti katek kayak aku ngomong. Lah nek Kanjeng Nabi niku saking gantenge, mboten wonten tiyang sing kiat nyawang wedanane Kanjeng Nabi. Saking hebate. Wis ngeten ngeten. Nabi Yusuf ki umpama rembulan. Orang kan masih bisa memandang rembulan berlama-lama dilihat, dinikmati keindahannya. Lah Kanjeng Nabi ku serengenge. Lah nek nyang serengenge matamu ki dadi sapa ngomong matamu dhewe. Kalau memandang matahari, matamu, iya mataku barang. Bukan hanya silau, men. Ndak kuat bahasa Inggrisnya the blereng and the bonor. Ndak kuat, ndak ada orang yang mampu menatap wajah Rasulullah berlama-lama. Saking hebahnya. Saking ganteng. Nek Nabi Yusuf niku ganteng, tapi jake nek disifati siji-siji. Lah nek jake nek disifati niku kalah. Nyun ngapunten nggih, padha karo ngene, Mas. Ana bocah wedok ayu. Sek kenek disifati siji-siji, kuwi ayune urung tenanan. Saman ditakoni, "Piye Mas bocahe? Ayu apa ora?" "Ayu." "Lah ayune piye?" Terus iso disifati, pokok dia cantik. Bibirnya merah delima. Pipinya apel Australia. Biji matanya anggur Amerika. Wis gampangane raine pasar buah. Siji-siji kesuwen. Wis kabeh buah ngelumpuk no kono. Niku dereng ayu tenanan, mung sik kena disifati siji-siji kok. Nek wong Jawa lak ngeten nek ngelem. Rambute ngandan-ngandan ngombak bakung. Rambut ngandan-ngandan ngombak bakung itu ikal bergelombang. Nek rambutmu lak ngelinggis ngecocor. Untune miji timun. Untu sing apik rak kaya ijine timun, cilik-cilik rata. Beda karo untumu, genteng korat-karit. Pipine duren sajuring. Wong Jawa ngono lek ngelem. Bangkeane nawon, kemit. Kaya tawon pas kemit iso bangki. Nenek wong wedok Siti Rejo bangkeane kan ngebo meteng. Iso bunder ser ora ana geret-geretane. Pokoke yen jah iso disifati siji-siji niku durung ayu tenanan. Luwe ayu ki nek sampean wis ora iso nyifati. Piye Mas bocahe? Ayu apa ora? Wayu. Lah ayune piye? Wayu pokoke. Lah iya ayune piye? Wis sembuh pokoke. Wayu, sembuh pokoke. Luwe ayu neh nek sampean ditekoki piye bocahe? Ayu apa ora? Mbayangne tok tek semaput. Kuwi ayu tenanan. Nah, para rawuh Kanjeng Nabi niku tampan, gentle, keren, sempurna, ahsanan nas khalqan wa khuluqan. Allahumma shalli ala Muhammad. Dadi gantenge Kanjeng Nabi niku indah, wis ngono ae. Indah ki bahasa Arabe jamal. Mangkane ana nasite niku, oh ya jamalu ya jamalu. Ya jamal. Indah jamal niku takrifnya, definisinya hampir sama dengan adil. Apa bu? Mbora nyau tok. Jenengan mirengke napa mboten? Oh ya wes, umpama ora dipirengke berarti aku kan bento. Adil niku pengertiannya rak wad'usyai' fi mahallih. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Halo. Iki ana pasukan plastik bareng. Kula wangsuli. Adil itu pengertiannya wad'usyai' fi mahallih. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Contoh, kalau kopiah, wong kene lek ngarani napa? Koplo. Songkok, gayane. Ya wis, nek koplo saya letakkan di kepala, ini namanya adil karena saya letakkan di tempatnya. Tapi koplo kok saya letakkan di dengkul, ini saya zalim. Koplo delek dengkul pas wayah kondangan, kajatan ben entuk berkat loro. Zalim. Pireng keto? Kalau sandal saya pakai di kaki, ini namanya adil karena saya letakkan di tempatnya. Tapi sandal kok tak centel ke kuping kiwa tengen, ini namanya zalim. Nah, wajah yang indah itu organ tubuhnya pas di tempatnya dan ukurannya proporsional. Wapi. Ngapunten, ngapunten. Payudara itu indah kalau tempatnya di dadamu, Bu. Misalnya payudara itu tempatnya di batok sini, ya enggak indah. Oh ya udun. Maka wajah yang indah itu bibir, hidung, mata, alis, pipi pas di tempatnya dan ukurannya proporsional. Indah banget. Sehingga Rasulullah itu posturnya tegap gagah sempurna. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah itu kalau lagi jalan bareng dengan sahabat yang terkenal sangat tinggi seperti sahabat Khalid bin Walid, sahabat Umar bin Khattab, Rasulullah enggak kalah tinggi, masih lebih tinggi Rasulullah. Tapi ketika jalan bareng sahabat yang terkenal sangat pendek seperti Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah juga enggak kelihatan terlalu juangkung. Wis pokoknya hebat sempurna. Tapi sekali lagi para rawuh, enggak ada satu ayat pun dalam Al-Qur'an yang memuji tentang ketampanan Rasulullah secara fisik. Kalau panjenengan baca Al-Qur'an mulai pertama sampai terakhir 30 juz itu habis, panjenengan tidak akan mendapati satu pun ayat Al-Qur'an yang memuji tentang nasabnya Kanjeng Nabi. Padahal nasabe Kanjeng Nabi itu nasab yang terbaik dan termulia sejagat raya. Mboten wonten tandingane. Tapi mboten disebut ten kene Al-Qur'an. Halo, dilanjut. Panjenengan juga tidak akan mendapati satu pun ayat Al-Qur'an yang memuji tentang kepinterane Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi niku secara keilmuan pintere enggak ono bandingane. Bapak Ibu para sederek, yang akan panjenengan dapati dalam Al-Qur'an adalah Allah Subhanahu wa taala memuji sang rasul kekasihnya itu dalam hal akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh engkau Muhammad berada pada budi pekerti yang agung. Oleh karena itu para rawuh, kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nilai kita bukan dari wajah kita, bukan dari tampang kita. Mbah ra digatekke kok. Nilaimu ora teko rupamu, ora teko prejenganmu, ora teko dapuran. Nilaimu bukan dari bodimu, gagahmu, semokmu, montokmu, belenokmu, mentekmu. Nilaimu juga bukan dari kecerdasan otakmu, bukan dari nasab keturunanmu. Nilaimu juga bukan dari pangkat jabatan dan kedudukan duniamu. Nyun ngapunten. Nilaimu juga bukan dari harta kekayaanmu. Kaya umume masyarakat wong dianggap mulya nek sugih donyane akeh. Pokoke ana wong sugih dianggap berwibawa dan mulia. Rapat kok ndekne sing ngomong, liyane cep klekep rawani usul, rawani bantah. Nggih napa nggih? Rata. Padahal dunia ini apa tuh remeh banget. Lah rata-rata wong pengin donyane akeh, pengin dadi wong sugih, termasuk sing teko udan-udan iki. Halo. Halo. Padahal sugih melarat niku Gusti Allah sing ngendum, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Sugih kuwi ora kena diusahake menungso. Umpama sugih kok kena diusahake, wong sithik rejo wis sugih kabeh, wong nek usaha ya wis suwe. Tapi ora keturutan, lak ngoten to? Mula kula matur sugih melarat niku pawaan. Ana pawaan sugih, ana pawaan rungokne. Sugih melarat ya ora perkara nyambut gawe. Sampeyan pikir lek nyambut gawene sregep mempeng semangat, rezekine akeh dadi wong sugih. Lah nek nyambut gawene wegah, bler, rezekine seret dadi wong melarat. Mboten. Mboten. Sugih melarat niku pawaan-pawaan. Wong kuwi nek pawaan sugih ya sugih, nek pawaan melarat ya melarat. Nek pawaan sugih, najan leh nyambut gawe iku santui. Santai ku mbiyen saiki santui. Duwe toko siji tok lho, ditelateni ngono ya sugih kok. Iso mbangun omah, iso tuku-tuku tanah, iso tuku mobil, iso lunga kaji. Wong pancen pawaan sugih. Lah nek pawaan melarat, najan leh nyambut gawe iki pola era karuan. Kaya gabah diinteri, sirah nggo sikil, sikil nggo sirah, budal esuk mulai bengi kodanan kepanasan. Ngalor ngidul ngetan kulon maju mundur riwariwi mondar mandir mobat mabit mocat macet mosa masik morak marik ni botangi kalang kabut golong komeng jungkir walik pergi pagi pulang petang goyang bayangan pontang panting pantat panas pinggang bekal perut perih pala pusing peringas peringis pelirap pelirik pelora pelora peletak peletik penculat penculat pendelak pendelip perang perang perang pret penghasilan pas pasan pengeluaran pol polan potongan pirang pirang pajak pungutan premi paketan pulsa kabeh penggawean lo dilakoni yo tani yo dagang yo tegal yo blantik yo maklaran sampai golek nih bojo wong nek pawaan melarat ya tetep mula nyambut gawe kuwi ngono ngibadah rezeki kuwi ngono jatah nyambut gawe kuwi apa astagfirullahaladzim mungkin niki ayu-ayu kok kopok ya nyambut gawe kuwi apa ibadah lah nek rezeki kuwi apa jatah nyambut gawe ku ibadah, gelem nyambut gawe untuk ganjaran. Orang gelem nyambut gawe, orang untuk ganjarannya nyambut gawe. Tapi tetap mangan, nek soal mangan, janji saya urip, nyambut gawe, orang nyambut gawe, mangan. Salah besar kalau ada orang ngomong, orang nyambut gawe ya si dora mangan. Salah, wakeh kok orang nyambut gawe ya nyatane mangan. Mencah cilik-cilik nyambut gawe apa? Ya mangan kabeh kok. Malah ana wong loro nemen wis ora iso apa-apa. Karimatane tok sing plorak-plorok. Ngono ku pinggir-pinggire ya akeh jajane kok. Padahal dekne ora nyambut gawe. Sing seneng ya sing nunggoni. Kadek sing nunggoni pinter angger neng jajane enake gayane sing loro ditakoki. Iki mbok pangan apa ora? Nek ora mbok pangan ya karowane. Lemu sing nunggoni, tapi sing loro ya tambah ngenes, tambah ngenes, tambah ngenes sampai pesen aku mau ditunggoni wong kuwi ngono. Nek sing nunggoni blawong kok. Nyambut gawe kuwi ibadah, lenek rezeki kuwi jatah. Sepiro akeh jatahe yo tergantung terserah sing maringi jatah. Nggih menika Gusti Allah. Ana sing diparingi jatah akeh, kaya aku ngene iki. Nah, terus ana sing dikeki jatah saithik kaya sing guyu kuwi. Sugih melarat iki pawaan, tunggale lemu kuru iki lho. Niku rak pawaan to. Wong e ana sing pawaan lemu, ana sing pawaan kuru, nek pawaan lemu, najan mangane sithik ya tetep lemu. Lha kuwi kudung biru kuwi. Mangane ya sithik diet barang. Tapi delok nek mlaku kaya drum glundung. Mergo pawaan lemu. Lah nek pawaan kuru, ambek lek mangan akeh ra karoan ya tetep kuru, ra iso lemu, paling isone ya mau atos ngono. Engko nek wis metu ya gembuk meneh. Eh, ibu bapak rungokne, sugih melarat iki ora perkara ibadah. Aja salah dianggap nek ibadahe kenceng, mempeng, sregep terus rezekine lancar, rezekine akeh dadi wong sugih. Lah nek nakal, tukang maksiat, rezekine seret sithik dadi wong melarat. Mboten, ibadah ora ngefek nang gone donya. Aja salah sampean iki kok nek rata jelaske, sampean ibadah nang pengin donya, sampean ibadah nang pengin sugih. Salah sholat ora kena nggo golek duit, dapak sholat kena nggo golek duit wong sak Indonesia rak sholat kabeh. Utange akeh Allahu Akbar lunas. Uang kuwi rungokne. Rungokne. Nek pawaan suge, senajan nakal rakaruan. Kokean dosa ahli maksiat, ratau sholat, ratau poso, ratau zikir, ratau melok ngaji. Karo tonggo yora rukun, gaweane mendem terus. Pawaan suge ya tetep. Nek pawaan melarat, walaupun ibadah suruh wegep sholatnya jamaah terus, angger bengi tahajud terus, maca Quran seminggu khatam, wiridan turut dalan, nanti-nanti gawanane tasbih, ngelewer dawa, nanti puter, wiridan terus, sumiyati, sumiyati, sumiyati, sumiyati, sulastri, sulastri, sulastri, sulastri, sundari, sundari, sundari, sunarse, sunarse, sunarse. Nek pawaan melarat ya tetep sampeyan ngelakoni ibadah ki aja arep-arep balesan donya. Lamun dikei balesan nang donya niku dereng rupa balesan nembe ambune mawon. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Donya iki panggonane amal. Lebalesane benjang ten akhirat. Dadi nang donya iki umpama ana wong apik kelakuane, apik ibadahe, nggih dereng nampa ganjaran napa-napa. Ganjarane ibadah diparing nang benjing ten akhirat. Paham mboten? Nang donya iki umpama ana wong nuwakal rakaroan, nggih dereng nampa siksa napa-napa. Mergo siksane nakal, siksane maksiat niku diparing ke benjing ten akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Di para bapak, para ibu, para sederek, nendonya iki umpama wong ahli ibadah, api ibadah. Angger bengi salat hajat, tahajud, witir setiap dalu. Asale mlewara terus dadi sugih, ya mboten, mboten. Sregepo salat dalu nek asli melarat ya tetep keganjarane sholat dalu mboten diparingke ten donya tapi diparingke benjing ten akhirat. Ana wong maca Quran wiridan, maca Quran wiridan asale rupane ireng terus malah dadi kuning, mboten, mboten. Sregepa maca Quran, sregepa wiridan nek asli ireng ya tetep ganjarane maca Quran, ganjarane wiridan, ganjarane ngaji mboten diparingke ten donya tapi diparingke benjing ten akhirat. Sebalike ana wong nakal ra karuan. Ten donya niki nggih dereng nampa siksa napa-napa. Ana wong wedoki penggaweane ngrasani tangga. Ngono ku untune ya ora mrotoli, ilate ya ora mlungker, intil-intile ya ora prithil. Ya tetep iso atak-atak, tetep iso ewek-ewek. Enten mboten sing tukang ngrasani. Dan ki wonge teko kok. Aku ngerti, pokoke kudunge kuning. Wonge ya guyu wong krasa. Ana wong lanang hobine iki ngincengi wong wedok adus. Ngono ku matane ya ora picek. Plorak-plorok. Mergo siksane nginceng, siksane ngrasani niku mboten dikekno ten donya, benjing ten akhirat. Tangan dienggo nyolong, dienggo duduli bokong, ya ora kiting, ya ora ciker. Kuwi siksane somben no akhirat. Ngambung bojone tangga. Ngono kuwi urunge ya ora gruwung. Sapa ngomong tambah halus. Kuwi siksane ya somben ten akhirat, ngapunten. Ana wong lanang nglakoni zina, ngono ku barange ya ora cuklek. Ya tetep apik wong sak kena dienggo neh kok. Siksane ora nang donya niku, benjing ten akhirat. Mulane donya ki apa? Donya ki remeh banget. Tapi rata-rata menungso nang donya sing dige ukuran rak dun. Halo. Kanjeng Nabi pas melampah-melampah kalih sahabat. Niku ten pinggir dalan nenten batang cempe. Anakan wedhus mati niku lho. Lajeng dicekel pinge kalih Kanjeng Nabi dicengkiweng dijunjung ngeten. Kanjeng Nabi dawuh, "Hadhihi dunya. Ad-dunya jifa." Iki lho donya. Hoi, iki lho donya. Donya iku batang. Donya kuwi apa? Banteri. Donya kuwi apa? Jijik jemberi wong. Makanya kalau yang angen-angen. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu nalika diaturi Kanjeng Nabi lek perjuangan Islam butuh dana, sinten sing badhe infak? Niku langsung sedaya donyane diinfakne kangge perjuangan agama. Kok saged ngoten Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Saged. Soalnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ten atine niku mboten wonten hubud dunia babar pisan. Mboten enten rasa seneng kecantol ten gene donya mboten wonten. Mergo ya nganggep donya kuwi batang. Wong pancen batang nyoh-nyoh gawon kabeh wong batange nyoh-nyoh gawa kabeh. Ya Allah. Dadi wong niku nek wis mukasyafah nyawang donya niku ketok batang. Dadi nyawang duwe ya ketok batang. Nek iki aku urung iso iki. Nggih, ngapunten tak balene meneh kula dereng saged. Kula nyawang duwe ya tetep duwe sekan. Iki engko nek krungu panitia bahaya. Kok kula dereng saged kula. Dadi kula nyawang duwe sik tetep ketok duwe. Niki sing kula critane lah Abu Bakar Siddiq. Sing top-top iku wong sing wis mukasyafah. Iki nyawang donya niku ketok batang. Mergo donya iku apa? Batang. Nyawa donya ku apa? Ya ana wong kok mik umek kae golek donya kuwi berarti golek apa? Ana wong kok nganti ribut gegeran perkara donya, rebutan donya kuwi berarti rebutan rebutan ya Allah. Lah makhluk sing senengane rebutan batang mik siji, apa? Asu. Lah sing seneng rebut batang mik asu tok to. Mulane ning wong sak dulure ning geger rebutan warisan perkara donya. Saman delok wajahe lak mirip lek wis mecucu-mecucu ambek kuk. Oh, persis. Makasih. Nilai kita bukan dari postur tubuh, bukan dari wajah, bukan dari harta benda, bukan dari pangkat jabatan kedudukan, bukan dari harta benda kekayaan, tapi nilai kita dari akhlak, iman dan takwa. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kemudian apa? Iya, gak apa-apa. Tapi nek rumangsa ora melok urun rasah cerewet, nggih. Ora nyumbang rewel. Lah terus akhlakipun Kanjeng Nabi niku napa? Dalam cuplikan hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Qur'an. Akhlakipun Kanjeng Nabi niku Al-Qur'an. Jadi panjenengan nek ngamalne Quran berarti panjenengan sudah berakhlak dengan akhlakipun Kanjeng Nabi. Carane pripun supaya saged ngamalke? Ya disinauni, dipelajari, ngaji lewat bimbingane para kiai, para habib, para ulama. Allahumma shalli ala Muhammad. Paling boten kula sampean kudu sregep leh maca Al-Qur'an, tak dongake Siti Aji Siti Aji. Siti Rejo kabeh sing rawuh ten mriki muga-muga dadi ahlul Quran. Paling boten serpleh maca Quran. Niki ringkes-ringkes mawon keranten waktune terbatas. Man arada ayatakallama ma Allah falyaqra'il Quran. Sapa wonge kepingin omong-omongan karo Gusti Allah, becik wong mau maca Al-Qur'an. Subhanallah. Dadi maca Al-Qur'an niku persasat omong-omongan kalih Gusti. Wong nang iso omong-omongan karo Gusti Allah guwaya to. Sampeyan iki lho, nembe saged omong-omongan kalih Pak Kapolsek iki lho, sampean wis gawa ya, bangga wisan cerita-critake tanggane. Pasar petuk Pak Kapolsek. Ya omong-omongan rondo suwe. Padahal lagi petuk Pak Kapolsek. Nah, Kapolsek iki lho pangkat apa? Ngono senenge ra karuan. Apa maneh iso petuk Pak Kapolres? Tambah bangga sampean. Apa maneh petuk Kapolda? Tambah seneng neh. Apa maneh petuk Kapolri? Tambah bangga meneh. Saman lagi iso omong-omongan karo Pak Camat terus gua ya. Pemene iso omong-omongan karo bupati, pemene iso omong-omongan karo gubernur, pemene iso omong-omongan karo presiden. Lah iki omong-omongan karo Gusti. Aman rungokno, wong sing sering omong-omongan kuwi berarti orang dekat, orang dalam. Sing sering omong-omongan karo Pak Kapolsek berarti orang dekat Pak Kapolsek, orang dalam. Yang sering omong-omongan sama bupati berarti dia orang dekat bupati, orang dalam. Kalau enggak orang dekat ya enggak sering omong-omongan toh. Nggih napa nggih? Yang sering omong-omongan sama Pak Presiden berarti dia orang dekat Presiden, orang dalam. Yang sering omong-omongan sama Allah berarti dia orang dekate Gusti, orang dalam. Ya top yo. Mulane wong sing sering maca Al-Qur'an kumbenjing ten akhirat. Mboten usah bingung-bingung, ora perlu susah-susah goleki alamat swarga. Wong jero wis rungokne to sayang. Nembe bangkit saking alam barzah niku wis dijemput karo panitia, dituntun, digiring, dijak nyang swarga. Ya penak kate kula samane ra patek pengalaman daerah kono. Lagi ono sing jemput, ono sing nuntun, orang ngira kesasar. Sopo kuwi? Wong sing sering ngomong-ngomongan karo Gusti Allah. Sopo kuwi? Wong sing sering maca Al-Qur'an. Halo, makane wae ndonga muga-muga dadi ahlul Qur'an. Lah saiki diarani ahli maca Qur'an kuwi sak pira nek maca? Bu. Ahli kuwi kulino. Kulino kuwi ahli. Lah ahli kuwi kulino. Kulino kuwi ahli. Lah ahli kuwi ayo bento bareng ayo. Gampangane nek cara mriki tukang ilo tukang ahli syuting, tukang syuting mergo kulino nyoting, tukang sapu diarani ahli nyapu mergo kulino nyapu, tukang cet ya mergo ahli ngecet kulino cet, tukang maido ya kuwi ahli maido kulino maido enten ki kudunge biru. Halo halo dilanjut mboten. Lah saiki diarani ahli maca Quran, tukang maca Quran, kuwi sak pira leh maca, para ulama dawuhaken minimal sedina suwengi macane mboten kurang saking 100 ayat kok juz. Kuwi tekan juz endi ae kok 100 juz. Engko tekan juz apel, juz mangga, juz pepaya. Mboten kurang saka 100 ayat. Jenengan nek saben dinten macane Quran wonten 100 ayat, berarti jenengan wis kelebu ahli maca Quran, tukang maca Al-Qur'an. Sering omong-omongan karo Gusti Allah, benjing ten akhirat entuk syafaate Al-Qur'an. Mumpun dituntun kalih panitia, digandeng dijak nyang swarga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo wong Sitirejo pengen uripe bahagia apa mboten? Kurang semangat wong Sitirejo pengen uripe bahagia apa mboten? Pengen keluargane tentrem apa mboten? Pengen selamat donya akhirat apa mboten? Ana jamune apa? Modele rasa sabaran. Dirungokne sik, ora usah katek apa. Sing jelas ya dudu temu lawak, dudu beras kencur. Nek jamune diantarane nggih Quran niku, nawwiru buyutum bisalah wa qiraatil Qur'an. Omahmu iki padhang ana, keluargamu iki padhang ana, ben tentrem ben bahagia. Nganggo apa? Nganggo salat, nganggo maca Al-Qur'an. Apa hubungane maca Al-Qur'an kok iso ndadekne keluarga bahagia? Ngeten para bapak, para ibu, para jamaah ingkang kula hormati. Keluarga itu terbentuk dari dua pilar utama, namanya suami dan istri. Betul? Mbah ra semangat to. Lagi kena udan ngene kok. Keluarga itu terbentuk dari dua pilar utama, yaitu suami dan istri. Betul? Lah suami kuwi wong, istri kuwi ya wong. Berarti keluarga ki ngatokno wong ketemu mangat to sing banter. Keluarga ki berarti ngatokne wong ketemu. Lah wong kuwi asline kuburan. Sing tekono kene iki wong kabeh napa mboten? Ya berarti sing tekono kene iki kuburan kabeh. Sing nyoting iki asline kuburan. Kang son ya asline ya kuburan. Iki sing lungguh nang kursi ijo iki asline ya kuburan. Sing leset sebelah kene iki asline ya kuburan. Pak Kapolsek iki asline ya kuburan. Sing ceramah iki asline ya. Makasih. Taman ra trimo lek diarani wong ki asline kuburan. Saiki aku takon sampean jawab sing buanter. Sampean nate dahar daging sapi napa mboten? Nate. Berarti lak wis tau ana sapi mati dikubur napa teng sampean? Hi, ayu-ayu jebule kuburan sapi. Sampean nate dahar daging wedhus napa mboten? Lah iya, berarti kuwi eneng wedhus mati dikubur napa teng sampean. Dadi wong iki asline ya kuburan sapi, kuburan wedhus, kuburan pitik, kuburan banteng, kuburan urang, malah saiki eneng sing doyan tekek. Kodhok, bekicot, kadal, nyambek, garangan, kuburan. Halo. Banteri-banteri wong iki asline apa? Sing banter bu wong lanang iki asline? Wong wedok kuwi asline? Tiyane wong lanang kok ngerabi wong wedok kuwi berarti kuburan ngerabi. Kuburan duwe bojo. Wong lanang karo wong wedok kok mangan bareng berarti kuburan mangan bareng. Lungguh jejer berarti ya kuburan lungguh jejer. Sing banter mlebu kamar wong loro terus kelon, kuwi berarti kuburan ngeloni. Terus ke wae neh kelon. Ngono ku suwe-suwe iso metu kuburan cilik ngono. Wae udan ngereceh ngene iki. Nah, kuburan cilik iki gedhe bareng wis gedhe, kelon meneh. Yo metu kuburan cilik meneh. Embo kok iso ngono. Nah, kuburane cilik iki mundak gedhe dibaleni leh kelon, yo metu kuburan cilik meneh. Akhire omah iso bek kuburan. Teng sak omahe ana kuburan 9. Kadang ana kuburan nganti 11. Woi. Woi. Lah kuburan kuwi sifate angker met deni. Mula aja kaget ening wong petuk bojo iso girep-girep wedi. Mergo pancen petuk. Nek wong wedok enak-enak ning omah sing lanang teko iso langsung pucet innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Penyakit teko. Ya ora kaget mergo petuk. Eh, Bapak, sampean aja kaget nek bojo sampean pas nesu gondok. Raine ngelumpuk nang lambene lincip. Ngono kuwi pas metu mak lampire, Pak. Sampeyan yo ngono, Bu. Lah nek pun nuwu sumuring-muring raine abang mangar-mangar matane mendolo, kuwi pas metu grandonge. Halo. Dilanjut, Beten. Kuburan kuwi angker. Lah angkere kuburan iso ilang nek wis kenek pengapesane. Apa-apa nek wis kenek pengapesane kan ilang to. Tapi nek rung kenek pengapesane ya ora ngira ilang. Allahumma sholli ala Muhammad. Tunggale niku lho. Ana irung neng piye mili terus teko irung. Cara mriki namine napa? Mimisan. Niku nek urung kenek pengapesane ya mili terus kok. Saman kayak gombal, tetep milih getai. Saman jeli kapas, tetep milih getai. Mimisen ni lo, saman pasangi baut ukuran pas, tetep milih getiye. Wong dudu pengapesane, buk cori lo saya milih getiye. Bareng diseseli godong suruh, seret seret mampet mergawes kene pengapesane. No pengajian kok eneng bocah cilik rewel, nangis. Diseneni karo ibune. Ayo meneng. Ora ngarah meneng. Apa maneh karo dicotot ya. Ayo meneng ora. Tambah banter. Bareng dijejeli pentil. Mingkem wis kena pengapesane. Dadi lek ana bocah cilik rewel, pengapesane dijejeli. Dan itu juga berlaku untuk bapake. Bu, bapake kok rewel, jejeli. Timbang rambut gatek kaya. Lanjut badan. Ki udan-udan kok ana sing adol es. Ngipi apa to, Bro? Udan-udan kok adol es. Itu gale wong kongkepen mbok kemuli kuwi. Mbok ra digatekke kok. Lanjut badan. Bapak yang ngono. Bapak yang kudu ngerti pengapesane wong wedok. Duwe bojo kok cerewet. Senengane ngomel. Nek kadung ngomel ora iso leren. Leren-lerene nek keturon tok. Enten mboten wong wedok sing ngoten niku? Ben iki pokoke kudunge kuning. Wis keturon iki lho, melek iso neruske meneh kok. Judule ya padha bersambung. Aku sajane ya gak mentolo nyawang jenengan, terutama sing sebelah kene iki le. Kuwi teles wis tembus katoke wisan. Muga-muga ora rangen. Pesenku lek begagah aja ombo-ombo. Iki wayahe orang-orang do metu. Terus saniki pripun? Kula jenengan leh manut Kanjeng Nabi. Wis, wong Siti Rejo nglakoni ibadah sak isone. Nglakoni ibadah sak isone, mboten sak karepe lho ya. Sak isone. Isomu apa? Lakonono. Woi. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Jalankan ibadah semampumu. Semampunya bukan semaunya lho ya. Halo. Wis ngene, isomu apa? Kuwi ibadahmu, fokusne. Sampeyan bapak nek iso ngaji, tau mondok riyadhah nang pesantren, menguasai berbagai disiplin ilmu agama, monggo dadi kiai. didik santri, ngemong masyarakat, tapi nek ra iso ngaji, ya aja dadi kiai, bingung ke wong. Terus piye? Ora kudu dadi kiai, sampean ngrewangi kiai, ndukung kiai, bantu kiai. Niku wis entuk ganjaran padha karo ganjarane dadi kiai. Man jahaza faqad ghaza. Siapa yang memberi perbekalan kepada orang yang pergi berperang, walaupun dia enggak ikut pergi berperang, dapat pahala sama dengan pahalanya yang pergi berperang. Sapa wong mbandani wong sing budal perang, najan dekne rame lu budal perang, wong mau untuk ganjaran padha karo ganjarane sing budal perang. Tak jelas nih meneh, sapa wong nyangoni wong sing budal perang, najan dekne rame lu perang, tuk ganjaran padha karo ganjarane sing perang. Sapa wong nyangoni kiai, rasa guyu ora penting. Ndak. Najan dekne dudu kiai entuk ganjaran padha karo ganjarane dadi kene Pak Kapolsek. Sampeyan nek iso mulang, mulango. Notepe iki nang madrasah diniyah. Nek ora iso mulang, ya aja mulang. Ora iso mulang kok mulang. Muridé gak tambah koplak kabeh. Ibu guru ki ngomong apa kok ora cetha. Muridé mikir ora tekan akhirnya ndase mbeluk bul bul bul. Sampeyan bandani wong mulang wis entuk ganjaran padha karo ganjarane mulang. Eh Bapak Ibu, nek sampeyan duwe keahlian di bidang organisasi, monggo gawe organisasi kemasyarakatan sing manfaat. Mbah dadi ketua, mbah dadi anggota, padha wae, padha pentinge, ora usah rebutan dadi ketua. Soalnya nek wong sing model ngono kuwi, aku gelem nek dadi ana kepala, gak dadi kepala ya mah, wong ora bener ngono kuwi. Heh, aja rebutan dadi ketua. Ketua penting, anggota ya penting. Anggota kabeh nek ora enek ketuane, bingung ora ngira mlaku. Apa maneh ketua tok ora duwe anggota. Ya gendeng, woi. Wong saiki modele ngono kok. Kabeh-kabeh pengen dadi kepala, kabeh-kabeh pengen dadi kepala. Bapak Ibu, pancen kepalae kaya-kaya paling penting to nggih. Tapi nek ra ono liyane ya bingung. Mbok ra dirungokno kok. Nggih apa kuwi tuku apa to sajane? Disusuki nang wis. Heh, awake menungso iki kaya-kaya sing paling penting lak sirah. Nggih mboten? Nah iki kepala ndas, tapi pikiran nek ndas tok ra eneng liyane, panen ndas nang kleleran no meja. Glimbang-glimbung kaya semangka. Tambah medeni wong. Kaya-kaya sikile paling elek sampai aneh ngomongan, aku mau lek trimo nggo sikil-sikilan. Lek aja diremehno, awak ki nek ra eneng sikile, nek mung ngongkel sepeda piye? Aja ngremehno sikil lho. Eneng wong lanang terpesona karo wong wedok ya ora perkara raine kok. Perkara sikile. Aku nek ndelok raine ya biasa, bareng ketok sikile ra kuat aku. Oh, ndelok sikile mbok ketok sikil gajah mbok piye. Nek suaramu penak, Mas, azano sing krungu ben trenyuh, tersentuh atine, kepengin moro salat berjamaah, sunnah niku. Sing azan suarane penak. Mula zaman Kanjeng Nabi, sahabat-sahabat iki diseleksi sing suarane enak, nyaring, lantang, merdu, syahdu, diutus dadi muadzin, tukang azan. Sing terpilih Abdullah bin Ummi Maktum dan sahabat Bilal bin Rabah. Nek suarane penak, azano. Lah nek suaramu ora penak, Mas, ya aja azan, ngerusak kuping. Nek suara ora penak kok ngueyel pengen azan. Mik godot-godotan. Sampai molor mik masjid. Nek suaramu ora penak ya aja azan. Ya liyane, mbok ngresiki telek cecek apa nyapu apa ngisi kolah. Sing penak-penak, sing nom-nom iki azan, terutama subuh. Woi, terutama subuh kasih semangat. Suarane sing penak-penak kuwi azan. Start mulai tarhim. Assalatu wassalamu alaik. Ya imamal mujahidin. Ayo masjid Siti Rejo kene lek tarhim rak puenak ngoten to nggih. Nggih percaya wong radio. Ya penak wong sing dipetur radio. Assalatu wassalamu alaik. Ya nasirul huda radio. Bareng azan yo. Allahu akbar. Allahu akbar. Mambu kuburan ngono. Mentolon jongkrokno. Ini sing suarane penak-penak iki lho. Adzan, yo. Selawat dadi vokal nek suarane penak, nek suaramu ora penak aja ngotot pengen dadi vokal, ngerusak lagu. Gasmu yang ngeplaki rebana kuwi lho. Suara ora penak ngeyel. Ngerusak tatanan. Ya tugasmu ngebas kuwi. Penting aja mbok krokoti base. Ya ana cacakane dhewe-dhewe kok. Yang jadi tentara, lha kuwi ibadahe apa? Ya pertahanan, kedaulatan negara, keutuhan NKRI kerjasama dengan rakyat. Yang polisi, Pak Kapolsek, Kamtibmas, bagaimana wilayah hukumnya aman, kondusif. Ono, aja diri Pak Kapolsek bukan poso bendino. Akhirnya Pak Kapolsek menginstruksikan seluruh anggota Mapolsek wajib puasa tiap hari. Polisi kabeh poso. Neneng wong kehilangan sepeda motor, lapor. Lapor Pak, sepeda motorku hilang. Urusi dhewe, aku lemes. Malah posone polisi ora katrima. Mulane polisi iki poso arang-arang gak apa-apa Pak Kapolsek. Tenengen wis saras-sarasen poso diomongi ngene. Sing penting wilayah hukumnya kondusif. Aman dari pidana, dari kriminal. Ngono, Pak Lurah ki yo kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Masyarakat yang ngurus surat-surat, KTP, KK, surat tanah, ojo dingel-ngel, nanti gampang-gampang nih. No, musa iki opo-opo gratis kok. Pak Lurah iki. Oh iya Pak Lurah. Nah, sama nek gelem ngono sok periode berikutnya enteng Pak Lurah. Ora kaya wingi abot entek duwe akeh ngono kuwi. Soale wargane sampean wis ngono kuwi potongane. Bener ora dikeki duwe ora gelem nyoblos. Yen apa nggih? Kelakuanmu enake padha enake ya Allah. Es sampeyan kowe nyumbang piro kowe? Kowe ngaji nang ngaji pokoke ana ngaji melok ana ngaji melok arep ngaji no pondok ngedhep tapi selak orane nggih napa nggih. Mbone ana pengajian ngene iki mangkat, ana pengajian mangkat alhamdulillah wong Sidrejo ra peduli najan udan nyatane jamaah yo panggah akeh alhamdulillah. Mesti barokah, pokok ngaji ora paham sing disampe Nokia ini rapopo yang penting wayai wong guyu melok guyu konek bar lagi tako, apa mesti diguyu mengu bisa ngebas neh apa no sing diguyu wong ngaji niku kaya tanduran bu wong ngaji ini kaya tanduran tanduran ini sing penting manut diincepke. Pokok manut diincepke, engko karo Gusti Allah ditukulke godhong, ditukulke kembang, ditukulke buah. Wong Sidirejo kok manut diincepke nang pengajian kaya jenengan ngene iki lho. Engko karo Gusti Allah ditukulke godhong kok ilmu manfaat. Ditukulke kembang rupa rezekine lancar. Kedonyan kabeh. Nek ke ilmu manfaat ora ning sing amin, rezeki lancar. Amin. Ya ngono kuwi sing gare seret rezekimu. Kere kere kok ditukul negosi Allah buah rupa uripe barokah ngono sebalik tanduran kok orang manut diuncepke wih kemungkinan yen ora garing mesti bosok wis tau titeni sing delek majelis taklim niki anggota-anggota alumni-alumni pokoknya sing delek majelis taklim niki mesti barokah ono godhonge ono kembangi ono buahe yen ora awake mesti anak keturunane mesti niku. Tapi tanduran ora gelem diincepke, yen ora garing mesti bosok. Wong Sidirejo kok ora gelem manut diincepke nang majelis taklim, ora manut diincepke nang pengajian, kuwi nek ora garing mesti bosok. Walaupun wonge sugih, omahe lantai 3, mobile mewah, jejer-jejer, tanahe searat-arat, tapi ora ndukung pengajian, ora tau ngaji, selidi kono, ora bosok. Lane ibu-ibu sepurane ya, umpama ana tangga sampeyan sugih ra karuan omahe api, tapi wonge ra ndukung pengajian, wonge ra tau ngaji, ra perlu meri sampeyan. Nggo apa meri karo wong ngono kuwi? Liwat ngarepe omahe ra usah pengin, mlengoso, bosok. Halo. Halo. Ana majelis dzikir, ana istighosah, nderek sampean, ana istighosah, NU ndamel istighosah, nderek, ana majelis dzikir, nderek, ora paham artine sing diwaca, ra popo, ra paham ya wis, sing mimpin nek kadang ra paham kok. Tane iki. Nang ngene iki yo ngalami soale. Halo. Pahammu ki ra penting, sing penting pahame sing mbok dzikiri, sapa Gusti? Allah wis paham yang terbaik untuk dirimu. Kirki nyebut, Bu. Dzikir kuwi nyebut. Lah wong yang anggere gelem nyebut ngono ae, apa sing disebut bakal ketekan. Walaupun orang ngerti sing disebut iki karepe apa. Contoh iki ya, man mebuno restoran, terus dituki daftar menu, sedia makanan iki, sedia minuman iki. Terus ana jenis minuman sing sampe ora ngerti tulisane es mega mendung. Iki es opo niki kok mega mendung? Ora ngerti blas, terus sampean gelem nyebut nang gone pelayane, "Mbak, es mega mendung." Ngono tok le, enten ana 5 menit engko ora tel sampean ora ngerti, tapi sampean gelem nyebut. Lah sampean zikir iki le, Asmaul Husna sing ditulis teng cerentel iki. Sampean ora ngerti artine, tapi sampean gelem nyebut. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin. Ora ngerti artine sampean, rapo. Terusno lehmu nyebut, terusno lehmu zikir. Pasti akan datang yang terbaik untuk dirimu dari Allah Subhanahu wa taala. Selawatan, terus leh selawat. Hu. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Dawai kan Nabi ngono. Sapa wonge maca selawat yang aku sepisan, Allah selawat yang wonge ku ping 10. Lah selawate Allah kuwi maknane rahmat, kasih sayang, kawelasan, tegese sampean maca selawat sepisan entuk 10 rahmate Gusti. Lah nek Allah wis selawat, malaikat-malaikat sedaya sami nderek selawat. Huwallazi yusholli 'alaikum wa malaikatuh. Dadi yen Gusti Allah wis selawat, para malaikat do nderek selawat. Lah selawate malaikat kuwi maknane istighfar, nyuwunke pangapura. Jenengan maca selawat sepisan, Allah maringi rahmat 10. Sedaya malaikat nyuwunke ngapura dosa-dosa panjenengan. Yen sing nyuwunke ngapura kuwi malaikat mesti diijabahi karo Gusti Allah. Yakin sing ikhlas rawuhan mriki, dosa-dosane diampura kabeh karo Gusti Allah. Mulane selawat terus ra ngerti artine ya wis terus lek selawat mesti entuk syafaate Kanjeng Nabi. Ono ngguriku sing seragam biru-biru sing selawate anggitmu ngerti artine. Blas. Mulane sampe udan-udane sing dinyanyike padang bulan. Ya ra ngerti artine kok, mangkane perlu dibimbing karo para habaib. Niki mangke selawatan dibimbing kali Habib Muhammad Syafi'i bin Idris Al-Aidrus. Nah, iki ya ra ngerti artine dang mentuk gayane tok. Ya kaya-kaya menjiwai sampe mawrem-rem. Raqqat 'ainaya syauqan, artinya apa Mas? Mbuh. Wa liqaybat dzarfat 'ishqan, maknane apa? Gak roh. Fa ataitu ila habibi fahda ya qalbu wa rifqan shalli 'ala Muhammad. Iki gak tak teruske. Iki lek tak teruske, mburiku ki ra payu. Jelas rapanyune. Soalnya penak aku. Yang kedua, ya saya harus tahu diri, punya wilayah masing-masing. Wilayah saya ceramah. Nah, wilayahnya mereka menyenandungkan nasawat. Nek aku masuk wilayah mereka, kasihan. Rapayu. Mangkane Pak Kapolsek nyen ngapa Pak Kapolseke gak sambutan. Lurahe gak sambutan. Kula ngaji bareng pejabat kok sambutan, tak simak. Rungokke tenanan, mbah. Lurah, mbah camat, bupati, gubernur, menteri, kapolsek, kapolres, polda, sambutan, tak rungokke. Tak simak tenanan, metu dalile apa ora. Jabat sambutan kok ndalil, tak tinggal mulai. Tersinggung aku, lha kuwi wilayahku kok diserobot. Lurah nyi sambutan yang masyarakat sing rukun, pajeke nanti bayar, wis ngono ae. Ora usah katik kolen Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wilayahmu ra. Ora perlu nyambut ngono-ngono. Nah aku kurang munggah ya, pejabatnya sambutan katik dalil, mulai aku ben, diceramai dewe. Kue wilayah dewe-dewe kok. Nah, niki mah waktunya dibagi. Manten-ngeten jenengan selawatan, kula sakjane kepingin derek bung, tapi keranten. Aku juga udah ditunggu kekasihku yang di sana. Jadi, estu sakjane kula pengen derekaken, niki Pak Kapolsek. Nggih, nderekaken kula Pak Kapolsek nggih badhe ngetulung awal mriku. Kula nyuwun pangapunten sanget, matur suwun pahormatanipun panitia. Kula kurang ngundang neh. Estu mboten ngirangi raos hormat, kula nyuwun agungipun pangapunten. Nyuwun agungipun pangapunten. Nggih. Mugi-mugi sedaya pinaringan manfaah maslahah barokah dengan banyak berselawat, mugi-mugi nampi syafaat Kanjeng Nabi. Ditulungi Kanjeng Nabi. Ten akhirat dibelani Kanjeng Nabi, dikumpulke ten swarga sarang-sarang Kanjeng Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.